One police station has been burned to the ground and several others came under gunfire from dogs. Operasi polisi menciduk para preman berlanjut di berbagai kota. Banyak yang terjaring dengan senjata tajam dan dikenai tindak pidana ringan. Boy dan polisi di berbagai lintasan. Boy dan polisi di tengah-tengah kota Babylon. Oh Babylon, Rude Boy dan polisi di berbagai lintasan. Rude Boy dan polisi di medan perang kota Babylon. Oh Babylon, hey! Lencana dan senjata bukan tanda kekuasaan dan lambang kesombongan. Itu adalah kepercayaan yang diberikan atas janji hukum yang akan ditegakkan. Sumpah diambil atas janji itu melayani rakyatnya tanpa pamrih, tak peduli dengan tanda jasa. Di hati hanya ada sama rata sama rasa pengabdian yang tak kenal syarat apapun. Mengenakan seragam dengan penuh bangga, menjalani satu tugas yang sangat mulia. Yang dicari bukanlah harta dan tahta, yang dibutuhkan pengorbanan. Boy dan polisi di berbagai lintasan. Boy dan polisi di tengah-tengah kota Babylon. Oh Babylon, boy dan polisi di berbagai lintasan. Babylon, oh Babylon. Sesat terbangunnya memaksa anak manusia untuk sesuap nasi. Libatkan preman jadi bagian pilihan untuk jalani kehidupan. Itu satu jalan solution untuk menang dalam satu dimensi. Bersandar dalam gelapnya itu juga bertahan tuh permatanya jiwa, meraba menembus surga dunia. Itu bukan solution marut. Boy dan polisi di berbagai lintasan. Boy dan polisi di tengah-tengah kota Babylon. Oh Babylon, boy dan polisi berbagai lintasan. Boy dan polisi di medan perang kota Babylon. Oh Babylon, siapa yang menegakkan, siapa yang melanggar? Mana yang menegakkan, mana yang melanggar? Memainkan kesempatan di dalam lipatan, tinta dan kertas menyatu dalam kepalsuan. Terkadang ku tak bisa membedakan keduanya, yang seragam terkadang bersikap bagai buah. Lepas lencana dan gadekan kata morality. Tiada bedanya dari rupai dan polisi. Preman kelas kakap. As gunmen and police officers traded bullets.